Disore secerahini kau menampakkan diri, ku cinta akan warnamu merah hijau kuning ungu. Pelangi aku bertanya, benarkah orang berkata engkau sebagai pertanda bidadari sedang mandi? Padaku di manakah gerana mandinya sang bidadari? Apabila engkau tunjukkan mandinya sang bidadari, pasti ku kan kesana walau dimanapun jua. Pelangi aku bertanya, benarkah orang berkata engkau sebagai pertanda bidadari sedang mandi? Sang bidadari, pasti ku kan kesana walau dimanapun jua. Pelangi aku bertanya, benarkah orang berkata engkau sebagai pertanda